Menteri Agama di Kerajaan Saudi Arabia. Dan diantaranya juga referensi yang kiranya penting dimiliki setiap kita, sebuah buku yang ditulis oleh guru kami, Fadilatul Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Beliau menulis buku Syarah Kitab Tauhid, dan ini sebagian daripada referensi-referensi yang kita jadikan sebagai rujukan dalam membahas kitab ini. Maka apa yang kita sebutkan di pelajaran hari ini adalah apa yang disebutkan dalam referensi-referensi tersebut. Dan tentu seorang muslim berupaya untuk memperluas ilmunya. Ilmu tidak mengenal jumud. Ilmu tidak boleh statis. Dia harus terus berkembang. Dia harus terus kita perluas. Dan kalau kita bandingkan antara umur kita dengan hal-hal yang wajib diketahui setiap muslim, maka sebenarnya tidak banyak waktu yang kita punya. Sedangkan yang wajib kita pelajari sangat banyak. Belum lagi pada zaman kita ini banyak hal-hal yang menyibukkan kita yang tidak bermanfaat. Mulai dari televisi, kemudian gadget kita yang terkadang kita menghabiskan waktu cukup banyak di situ. Sehingga waktu yang sebenarnya bisa kita optimalkan untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu khususnya yang wajib, yang fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, semakin sedikit waktunya. Dan insyaallah taala dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta memohon kemudahan dari Allah, hari ini kita akan masuk ke bab yang pertama daripada kitab tauhid, dengan harapan insyaallah ke depan kita tidak hanya hadir dengan jasadnya saja, tapi ke depan kita bawa bukunya insyaallah. Karena talabul ilmi yang hakiki adalah yang tidak hanya membawa badan saja, tapi juga membawa senjatanya. Bayangkan antum pergi ke medan jihad tidak membawa senjata. Bayangkan kalau seandainya kita pergi ke medan jihad tidak bawa pedang, tidak bawa perisai. Orang-orang pasti akan melihatnya sebagai sebuah bentuk bunuh diri. Tidak memberikan maslahat, malah memberikan mudarat bagi kita. Dan talabul ilm ar-rawah wal ghada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, pulang pergi pagi siang pulang pergi mencari ilmu itu jihad fi sabilillah. Salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Dan senjatanya adalah buku. Senjatanya adalah alat tulis. Senjatanya adalah dengan mencatat, mendengar, memahami kemudian dicatat. Dan insyaallah buku yang kita sebutkan tadi, Kitab Tauhid, buku ini sebenarnya buku yang sangat tipis, tidak tebal. Yang saya pegang ini adalah syarahnya, penjelasnya. Buku matannya hanya kurang lebih 60-70 halaman. Dan insyaallah tidak akan lebih mahal daripada harga tablet kita. Dia jauh-jauh lebih murah daripada harga HP yang kita punya, tablet yang kita punya. Jadi mohon ke depan insyaallah waktu bisa kita optimalkan. Talabul ilmi lebih bisa kita maksimalkan dengan adanya buku panduan insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab yang pertama judulnya Kitab Tauhid. Tadi sudah kita sebutkan buku ini judulnya Kitab Tauhid. Dan bab yang pertama berjudul Kitab Tauhid. Dan di sini di syarah yang ditulis oleh guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala, beliau menerjemahkannya dengan bab pertama tauhid, hakikat dan kedudukannya. Kalimat hakikat dan kedudukannya tidak ada di kitab aslinya. Ini adalah hasil istimbat beliau bahwa bab ini berbicara tentang hakikat tauhid dan kedudukan daripada tauhid. Jadi setelah beliau melihat bab ini, beliau berkesimpulan bahwa bab ini kitabut tauhid, berbicara tentang hakikat daripada tauhid dan kedudukan daripada tauhid. Dan metode penulis Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi hafizahullahu taala, metode penulis setiap babnya, kalau kita perhatikan setiap babnya akan ada ayat, satu atau dua atau tiga ayat, kurang atau lebih dari itu. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan bab. Setelah itu di akhir beliau menyebutkan faidah-faidah sebagai bentuk kesimpulan daripada apa yang dibahas di bab tersebut. Wabillahi taufik, kita mulai. Di sini penulis menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis, baik yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang diriwayatkan dari sahabat. Yang pertama, penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Ayat yang insyaallah sering kita dengar. Ayat yang berbicara tentang tujuan mengapa kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna," dan tidaklah aku di sini tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, al jinna wal insa, jin dan manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ciptaannya. Yang pertama al jin, makhluk yang bernama jin, dan kalimat al-jinnu, jim dan nun dalam bahasa Arab itu berarti yang tersembunyi. Kalau kita perhatikan ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab itu yang akar katanya dari huruf jim dan nun dan artinya rata-rata ya tersembunyi. Contoh janin, kalimat janin dalam bahasa Arab dan dalam bahasa kita janin. Apa itu janin? Bayi yang di dalam perut ibunya. Mengapa disebut al-jannah? Karena tidak terlihat. Al-jannah, surga. Ada jim dan nun di situ. Al-jannah, surga, dinamakan al-jannah karena belum kita lihat. Masih tersembunyi dari mata kita. Kita hanya mendengar kabarnya saja dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hakikatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga, al-jannah, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Ini keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sabi'at, tidak pernah terdengar telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan keindahannya melebihi daripada apa yang terbersit dalam hati kita. Maka al-jin juga sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak terlihat. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada golongan jin. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Sebagaimana Allah berikan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, jin dan yang semisal dengannya, bangsanya, yarakum, melihat kita dari arah yang tidak bisa kita lihat. Dan asyaitan dari kalangan jin, diantaranya adalah al-iblis, makhluk yang dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam namun tidak mau sujud. Iblis dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Dan dulu iblis tinggal di surga bersama dengan Nabi Adam alaihissalam dan bersama para malaikat. Lalu karena ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengusirnya dan mengeluarkannya dari surga. Wal insa, kemudian makhluk yang kedua, ciptaan Allah yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ini adalah al-insa, manusia. Dan dua makhluk ini sengaja disebutkan di sini untuk mengingatkan kita dan mengingatkan saudara-saudara kita dari kalangan jin bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah sekali lagi berbicara tentang tujuan diciptakannya manusia dan juga ciptaan yang kedua jin. Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan seperti binatang. Yang mana binatang itu makan, minum, berkembang biak, kemudian menjadi tua, kemudian mati, selesai. Tidak ada azab, tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban. Dia begitu saja, makan sampai kenyang, minum sampai kenyang, kemudian berkembang biak, mempunyai keturunan, kemudian lanjut usia, kemudian mati, dan begitu saja jadi tanah. Alangkah beruntungnya kalau kita diciptakan hanya untuk seperti itu saja, selesai, tidak ada azab, tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban. Namun kita bukan seperti itu. Dan orang-orang kafir, hakikat hidup mereka seperti itu, seperti binatang. Hakikat kehidupan orang-orang kafir yang tidak mengerti tujuan mereka diciptakan tidak jauh beda dengan binatang ternak. Allah gambarkan dalam surat Muhammad misalnya, bagaimana kehidupan orang-orang kafir dalam surat Muhammad ayat ke-12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan-naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir yatamatta'un, bersenang-senang, wa ya'kulun, dan mereka makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak makan dan bersenang-senang. Wan-naru mathwal lahum, lalu kemudian di akhir kehidupannya mereka dimasukkan ke dalam neraka sebagai tempat tinggal bagi mereka. Adapun seorang muslim mengetahui mengapa dia diciptakan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahwa tujuan kita diciptakan adalah lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah, definisi yang paling lengkap yang disebutkan para ulama tentang definisi daripada ibadah adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ibadah adalah ismun jami', sebuah istilah, jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda, yang mencakup sebuah istilah yang mencakup, yang meliputi segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, semua hal yang Allah ridai dan Allah cintai, baik berupa perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Saya ulang, definisi yang paling lengkap yang menjelaskan makna ibadah. Dan dari definisi ini kita dapat mengetahui bahwa ibadah itu bukan hanya sholat di masjid saja, bukan hanya puasa Ramadan saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya haji saja, tapi luas lebih dari itu. Ibadah adalah segala sesuatu atau sebuah istilah yang meliputi atau mencakup seluruh hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhai. Apa saja yang Allah ridhai, apa saja yang Allah cintai masuk ke dalam kategori ibadah. Apakah dia berupa perkataan atau berupa perbuatan? Baik perkataan atau perbuatan itu yang tampak atau perkataan perbuatan yang batin, yang merupakan ibadah hati kita seperti tawakal, rasa takut kepada Allah, bersabar, ikhlas dan lain sebagainya yang merupakan daripada ibadah batiniyah. Maka masuk ke dalam makna ibadah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Apa saja yang Allah ridhai dan apa saja yang Allah cintai masuk ke dalam kategori ibadah. Bahkan perginya kita keluar untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita di rumah, ini masuk dalam kategori ibadah. Bahkan makan dan minum kita jika diniatkan untuk menguatkan kita agar kita beribadah kepada Allah, maka ini masuk dalam kategori ibadah juga. Allah cintai, Allah ridhai. Maka ibadah ini sangat luas, mencakup apa yang disebutkan dalam rukun Islam, rukun iman, dan mencakup seluruh hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhai. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an tentang ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Liya'budun di sini kata Abdullah bin Abbas, liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjemahannya, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah penulis menyebutkan ayat ini dalam bab ini. Dalam bab pertama ini, Kitabut Tauhid. Karena ibadah tidak dikatakan ibadah kalau di situ tidak kita mentauhidkan Allah. Nah, ibadah yang Allah pinta, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah yang murni. Kita persembahkan hanya untuk Allah saja. Karena itulah inti daripada tauhid. Tauhid, kita memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah. Sebagaimana yang kita baca berulang kali dalam solat kita, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka ibadah itu harus ada tauhid di dalamnya, yakni harus murni kita esakan Allah dalam beribadah. Yakni tujuan kita beribadah hanyalah satu-satunya hanyalah mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan dalam surat Al-Bayyinah misalnya dalam ayat yang sama kita hafal insyaallah, Allah ketika berbicara tentang ibadah yang bagaimana yang Allah minta kepada kita, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ibadah yang Allah pinta kepada kita adalah yang mukhlishin, yang murni, yang kita ikhlaskan niatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan inilah yang kita ikrarkan di awal kita salat ketika kita membaca doa iftitah. Di antara doa iftitah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, kita mengatakan di awal salat sebelum membaca Al-Fatihah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihan hewan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintahkan. Begitulah aku diperintahkan, ya. Ibadah kepada Allah, dengan memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya, pertama, ayat ini dengan jelas, dengan lugas, tidak sulit kita memahaminya, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tujuan kita diciptakan, yakni beribadah kepada Allah. Dan beribadah yang faedah yang kedua, ibadah yang Allah pinta kepada kita adalah ibadah yang murni, yang tidak tercampur dengan niatan-niatan yang lain, ibadah yang ikhlas, ibadah yang hanya kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir tadi, saya menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kalimat liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, yakni maksudnya liyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Seakan-akan isyarat bahwa tauhid itu ibadah, ibadah itu harus tauhid. Yani kalau ibadah itu tercampur dengan yang lainnya, dengan niatan-niatan selain daripada tauhid, maka bisa merusak ibadah itu. Dikatakan ibadah kalau dia murni, kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya yang disebutkan penulis dalam bab yang pertama ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surat An-Nahl ayat ke-36. Dan sungguh, walaqad, dan sungguh, ba'atna, kami telah utus, kami telah mengirimkan, fi kulli ummah, pada setiap umat, pada setiap bangsa, pada setiap kelompok manusia, rasulah, seorang rasul. Ya, tidaklah ada umat, tidaklah ada sekelompok manusia sebelum kita, kecuali semuanya pasti diutus kepada mereka seorang rasul. Maka sebanyak apa umat yang sudah lewat, sebanyak itu juga para nabi dan para rasul. Adapun 25 nabi dan rasul yang kita ketahui, ini adalah yang disebutkan namanya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ada 25. Tapi yang tidak disebutkan namanya, yang tidak disebutkan kisahnya, lebih banyak lagi. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, jumlah para nabi dan para rasul sampai ratusan ribu nabi dan rasul, disebutkan dalam sebuah riwayat. Tidaklah, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasula, seorang rasul. Untuk apa? Untuk apa rasul ini dikirim oleh Allah? Mereka semua mengatakan ani'budullaha wajtanibut tagut. Lihat. Dan ini kesamaan seluruh dakwah para nabi dan para rasul. Kesamaannya adalah mereka semua mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. At-taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Maka dari ayat ini, ma'asyiral ikhwah, Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh nabi dan seluruh rasul dakwah mereka sama, ajakan mereka sama, apa yang disampaikan kepada umatnya masing-masing sama. Mulai dari Nabi Adam, kemudian nabi dan rasul setelahnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke nabi dan rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengatakan ani abudullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Dan ini tauhid. Ini hakikat daripada tauhid. Maka inti seluruh dakwah para nabi dan para rasul sama, intinya sama, mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia untuk kembali kepada penyembahan kepada Allah. Mengeluarkan mereka dari kegelapan penyembahan terhadap berhala. Untuk kembali kepada cahaya tauhid, penyembahan kepada Allah saja. Membebaskan mereka dari perbudakan kesyirikan untuk keluar merdeka menjadi orang yang bertauhid kepada Allah saja. Walaupun bisa jadi dari sisi syariat, amalan-amalan syariat bisa jadi berbeda-beda antara para nabi dan para rasul satu sama lainnya, bisa jadi syariatnya berbeda, tapi inti daripada dakwahnya sama. Satu, tauhid. Dan lebih detailnya silakan antum lihat misalnya sederetan ayat dalam surat Hud. Mulai dari Hud ayat ke-50, kemudian Hud ayat 61 sampai 84, silakan nanti cek di rumah surat Hud. Di situ ada rentetan sejarah para nabi dan para rasul. Mulai dari kaum 'Ad, kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lainnya, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan seterusnya dan seterusnya. Antum akan temukan dakwah mereka sama. Mereka semua mengatakan ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Lihat rentetan surat Hud mulai ayat 50, 61, kemudian 84. Silakan cek ayat-ayat tersebut. Dan juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36. Sama. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya sesembahan, kalian tidak punya ilah, kalian tidak punya Tuhan lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya, semuanya mengajak kepada kalimat yang sama. Kalimat la ilaha illallah. Maka yang mengajak manusia kembali kepada kalimat la ilaha illallah bukan hanya Nabi Muhammad saja. Tapi seluruh Nabi dan seluruh Rasul sama ajakannya. Kembali kepada la ilaha illallah. Kembali kepada tauhid. Yang hakikatnya adalah beribadah kepada Allah saja, menyembah Allah saja, dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Maka dakwah mereka intinya ada dua. Kalau kita perhatikan kalimat dalam surat An-Nahl ayat 36 ini dan juga surat Hud tadi, rentetan ayat di surat Hud yang saya sebutkan tadi, ada dua poin penting di sini yang kiranya penting untuk diingatkan kepada kita semua, yang terkadang kita lalai dari dua hal ini. Dua hal ini tercakup dalam kalimat la ilaha illallah, yang merupakan inti daripada seluruh dakwah para nabi dan para rasul. Kalimat la ilaha illallah ada dua poin penting di situ. Yang pertama, yang diwakili kalimat la ilaha. Kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Kalimat yang pertama ini, di sini ada penafian, kita menafikan, kita menolak, kita meniadakan, kita menafikan sesembahan-sesembahan. Kemudian illallah, kalimat yang kedua illallah, kecuali Allah saja. Di kalimat yang kedua ini, di poin kedua ini, kita menetapkan bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah saja. Saya ulang dua poin, atau para ulama menyebutnya dengan dua rukun penting dalam kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama, rukun penafian. Kita menafikan, kita menolak semua sesembahan-sesembahan yang disembah manusia illallah. Kemudian rukun yang kedua, kita hanya menetapkannya hanya untuk Allah, yakni yang berhak disembah hanyalah Allah saja. Artinya apa? Seorang muslim, selain dia punya keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, juga harus punya keyakinan di sini bahwa yang disembah selain daripada Allah batil, tidak benar, tidak berhak disembah. Saya ulang, dan ini hal yang terkadang tidak terbersit, bahkan bisa jadi kita lupakan, bahwa seorang muslim dikatakan muslim manakala yang pertama dia meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, kemudian yang kedua yang disembah selain daripada Allah kita tolak, kita tiadakan, kita tidak ridho, kita katakan mereka batil. Maka tidak boleh seorang muslim mengatakan semua Tuhan benar, semua agama benar. Karena ketika mengatakan semua agama benar, berarti dia telah mengikrarkan bahwa yang disembah banyak orang itu, apakah yang disembah Nabi Isa, apakah yang disembah adalah binatang, apakah yang disembah itu api atau matahari, berarti kita meyakini bahwa benar. Jadi ini tidaklah seorang muslim. Tidaklah seorang muslim dikatakan sebagai seorang muslim kecuali dia memiliki dua hal dalam hatinya. Pertama, dia menafikan seluruh sesembahan-sesembahan. Kita menafikannya, menolaknya, meniadakannya, tidak ridho, dan yakin bahwa sesembahan-sesembahan itu batil. Yang hak cuma satu, Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini adalah inti daripada dakwah suruh Nabi dan suruh Rasul. Maka kalau dikatakan semua agama sama, mohon maaf, tidak sama. Yang satu mengajarkan tauhid, yang satu mengajarkan penyembahan terhadap makhluk. Islam mengajarkan penyembahan terhadap Allah, agama lain mengajarkan penyembahan kepada makhluk. Sama? Tidak sama. Selamanya tidak akan sama. Walaupun bisa jadi ajaran-ajaran tentang akhlak bisa jadi sama. Jujur, kita semua sepakat untuk jujur. Kita semua sepakat untuk amanah. Kita semua sepakat bahwa kita hendaknya berbakti kepada orang tua. Semua agama sepakat dalam hal itu. Tapi inti yang justru membedakan antara Islam dengan kafir adalah Islam mengajak manusia kembali kepada penyembahan kepada Allah, sedangkan mereka memprosokkan kita ke dalam penyembahan terhadap makhluk. Nasrani misalnya, siapa yang dia sembah? Makhluk, iya tidak? Buddha, Hindu, siapa yang mereka sembah? Makhluk, iya tidak? Islam, siapa yang disembah? Allahu Rabbul Alamin, Al-Khaliq. Maka tidak sama. Maka tidak bisa ada orang menggunakan filosofi banyak jalan menuju Roma. Jadi seakan-akan mengatakan bahwa mungkin jalannya beda-beda, tapi tujuannya satu. Tidak, tujuannya beda. Yang satu mungkin tujuannya ke Roma, yang lain mungkin tujuannya tempat lain. Islam mengajarkan, bahkan ini adalah inti suruh Nabi dan suruh Rasul. Maka Islam itu, kalimat Islam itu dikenal sudah lama. Bahwa Islam yang dibawa seluruh Nabi dan suruh Rasul adalah mengembalikan manusia kembali kepada penyembahan terhadap Allah dan mengikrarkan kebatilan penyembahan terhadap makhluk. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, inilah tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. tujuan diutusnya para nabi dan para rasul mengingatkan kepada kita semua. Inilah tujuan kita diciptakan. Maka kalau tidak ada nabi dan tidak ada rasul, kita akan kebingungan bagaimana cara kita beribadah. Karena para nabi dan para rasul yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kita tidak mungkin tahu tentang tauhid kecuali melalui jalan para nabi dan para rasul. Dan ini juga menunjukkan betapa besarnya karunia Allah buat kita. Betapa Allah itu maha memberikan karunia melalui adanya para nabi dan para rasul setiap zaman sampai kepada nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena diutusnya para nabi dan para rasul oleh Allah, kita tidak akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mentauhidkan Allah kecuali melalui jalan para nabi dan para rasul. Maka ibadah itu, cara kita beribadah tentu sebagaimana yang diajarkan para nabi dan para rasul. Setelah para nabi dan para rasul mengingatkan kepada kita tentang tujuan kita diciptakan, para nabi dan para rasul juga menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah, nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali setelah menjelaskan semua hal terkait dengan ibadah ini. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, maka dari ayat yang kedua ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hikmah diutusnya para nabi dan para rasul adalah untuk menyampaikan tujuan kita diciptakan. Kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Sehingga tidak ada di antara kita yang akan kebingungan mencari-cari tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Sudah Allah jelaskan melalui lisan para nabi dan para rasul di setiap zaman sampai kepada nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa inti dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul sama. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada penyembahan terhadap Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan batilnya, tidak benarnya sesembahan-sesembahan yang lain yang disembah oleh manusia, dan kita hanya menetapkannya hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian tadi sudah kita sebutkan ada dua poin yang penting tentang, atau para ulama menyebutnya dua rukun yang ada pada kalimat La ilaha illallah. Apa saja tadi Pak? Dua rukun itu yang ada pada kalimat La ilaha illallah. Yang pertama, rukun penafian. Kita menafikan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia. Yang kedua, kalau sampai di sini saja, kita menafikan saja, titik, selesai, maka kita jadi orang komunis, Pak. Kita tidak punya Tuhan, karena kita nafikan semua. Maka harus ada rukun yang kedua. Apa itu rukun yang kedua? Setelah kita menafikan, maka setelah itu harus menetapkan bahwasanya dari semua sesembahan-sesembahan tersebut, yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ketiga yang disebutkan penulis dalam bab yang pertama ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, tepatnya di ayat ke-23. Ayat yang ketiga sekali lagi yang disebutkan penulis dalam bab yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Ayat ini sebenarnya agak panjang, tapi penulis hanya mengambil potongan yang penting, potongan yang menyebabkan beliau menyebutkan ayat ini dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka," dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, qadha, telah memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian tidaklah beribadah, tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Lihat, kalimat la ilaha illallah. Di ayat ini ada beberapa hal yang disebutkan, perintah-perintah Allah yang disebutkan. Tapi dari semua perintah-perintah tadi, yang pertama dan yang paling utama adalah tauhid. Mengajak manusia kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, artinya kita tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu, antum kalau perhatikan surat Al-Isra, baru berikutnya tentang berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Kemudian nanti akan ada pembahasan juga tentang berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Namun perintah yang pertama dan yang paling utama disebutkan di sini perintah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan alla ta'budu illa iyya, agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Maka dari sini sekali lagi, perintah yang pertama dan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita sebelum perintah-perintah yang lain adalah perintah tauhid. Ini mengajak manusia kembali kepada penyembahan terhadap Allah saja. Mengajak manusia meninggalkan kesyirikan, kembali kepada tauhid yang merupakan inti daripada ajaran suruh Nabi dan suruh Rasul. Mengajak manusia kembali kepada kalimat yang dikatakan oleh seluruh Nabi dan suruh Rasul, la ilaha illallah. Kembali kepada Islam yang hakiki, Islam yang dibawa suruh Nabi dan suruh Rasul. Jadi mengajak kepada penyembahan kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Kemudian baru setelah itu berbicara tentang berbakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Dan ayat-ayat yang senada seperti ini, bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang senada dengan ayat ini cukup banyak dalam Al-Qur'an, yang menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua, itu banyak dalam Al-Quran. Di antaranya nanti akan kita baca setelah ini ayat yang keempat yang disebutkan oleh penulis, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Nanti akan kita baca setelah ini. Sama, setelah tauhid baru berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa hak orang tua itu begitu besarnya, sampai-sampai digandengkan dengan hak Allah. Ini luar biasa. Maka seorang muslim, seakan-akan ini isyarat, seorang muslim yang mengaku bertauhid kepada Allah, yang mengaku-ngaku sudah paham tauhid, maka di antara akhlak yang harus dia buktikan adalah akhlak baik kepada kedua orang tua. Ini omong kosong kalau ada orang bilang saya sudah ngaji tentang akidah, saya sudah belajar tentang tauhid, tapi di rumahnya ribut terus dengan orang tuanya. Omong kosong jika ada orang mengatakan demikian. Akidah yang lurus, akidah yang sahiha akan terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, orang yang paling berhak kita perlakukan dengan baik, siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan ibu sampai 3 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik, siapa? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuk, ibumu, kedua kalinya. Siapa lagi ya Rasulullah, ummuk, ibumu. Berapa kali ibu itu? 3 kali. Kemudian yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? Baru setelah itu Nabi menyebutkan abuk, kemudian baru ayahmu. Ayah disebutkan satu, ibu disebutkan berapa? Tiga. Seakan-akan ibu itu dapat juara satu, juara dua, juara tiga, bapak hanya juara harapan saja. Yani menunjukkan bahwa ibu itu punya kedudukan yang besar di hati seorang muslim. Dan ini setelah tauhid. Artinya kalau ada orang sudah merasa belajar akidah, belajar tauhid, maka yang akan terlihat dari barokah ilmunya adalah dia di rumahnya baik dengan kedua orang tuanya. Tidak seperti sebagian orang mengeluhkan kepada saya, Ustadz, anak saya setelah ngaji tauhid ini jadi orang yang tidak saya kenal. Bukan anak saya lagi. Setiap di rumah ribut terus dengan orang tuanya. Sebentar-sebentar ini syirik, sebentar-sebentar ini bid'ah. Sebentar-sebentar dia tegur orang tuanya dengan keras. Maka perlu kita luruskan di sini bahwa orang-orang yang paling berhak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua adalah orang-orang yang sudah belajar tentang akidah dan tauhid yang benar. Maka kalau kita sudah bicara tentang bagaimana tauhid dan bagaimana mempraktikannya, maka diantara barokah yang akan muncul buah dan hasilnya adalah diantaranya kita akan lihat peningkatan berbaktinya dia kepada orang tua. Bukan kebalikannya. Bukan kebalikannya. Orang ngaji itu pulang-pulang dari pengajian menjadi orang yang lebih lembut hatinya, bukan orang menjadi orang yang lebih kasar hatinya. Bukti barokah dan bukti keberhasilan sebuah ilmu manakala diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan diantaranya ditunjukkan dengan akhlak yang mulia. Dan orang yang paling berhak kita tunjukkan akhlak mulia kita adalah kedua orang tua kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang tua ini? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau seandainya salah satu dari keduanya lanjut usia, yakni semakin bertambah usia tuanya, dan dia berada dalam tanggunganmu, fala taqul lahumā uff, jangan katakan uff. Kalimat uff, kalimat menunjukkan ketidaksenangan seseorang. Ah, dalam bahasa kita ah. Disuruh orang tuanya dibilang ah. Jadi menunjukkan ketidaksukaan dia dengan orang tuanya. Jadi isyarat kalimat ah saja tidak boleh, maka yang lebih jelek dari itu juga tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi. Mengatakan ah saja itu sudah dilarang, maka yang lebih jelek dari itu tentu dilarang, lebih dilarang lagi. Kemudian isyarat yang kedua yang bisa kita lihat dari ayat ini, bahwa orang kalau sudah semakin tua bagaimana kondisinya, Pak? Harus banyak dimaklumi. Orang itu kalau sudah semakin tua bagaimana kondisinya, Pak? Mulai rewel, semakin cerewet, mohon maaf kalau bahasa saya bahasa lugas. Tapi kita lihat begitu. Apalagi kalau sudah semakin tua, apa yang terjadi kalau orang sudah semakin tua? 90 tahun. Normalnya orang-orang 90 tahun di Jakarta bagaimana kondisinya 90 tahun itu? Di mana-mana harus dipapah. Sudah mulai hilang ingatannya, lupa dengan anaknya, lupa rumahnya. Bahkan ada sebagian kasus dia keluar rumah lalu enggak balik lagi ke rumah. Tersesat entah di hutan Jakarta ini, entah di mana dia. Entah di pojok Jakarta mana dia tersesat. Yani isyarat bahwa kalau semakin tua semakin merepotkan. Iya. Benar, semakin merepotkan. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tetap untuk berbakti kepada keduanya. Dan ingatlah bahwa begitu cara kita memperlakukan orang tua, nanti begitulah anak kita akan memperlakukan kita. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kama tadi nutudan, begitu engkau bertingkah, maka begitu juga nanti engkau akan diperlakukan orang lain. Ingatlah itu. Dan dosa durhaka kepada orang tua itu dosa yang dipercepat hukumannya sebelum hukuman di akhirat. Dan ini pengalaman yang kita lihat sepanjang kehidupan kita. Kita lihat orang-orang yang Allah berikan azab, itu diantaranya karena perlakuannya kepada orang tuanya yang tidak layak. Maka berhati-hatilah dengan dosa yang satu ini. Maka selain dosa syirik, dosa besar, dan dosa syirik, dosa yang paling besar, maka dosa besar yang kedua, urutannya yang kedua setelah dosa syirik adalah durhaka kepada orang tua. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, sebenarnya banyak penjelasan-penjelasan yang saya tinggalkan. Mohon nanti baca referensi-referensi yang saya sebutkan tadi. Dan ingat, ilmu itu tidak mengenal jumud. Ilmu itu tidak statis, dia harus terus berkembang. Semakin kita perluas referensi kita, semakin bertambah ilmu kita, dan harapannya semakin kita amalkan dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Lagi-lagi dalam ayat ini digandeng dua hal, digandeng tauhid dengan perintah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa ayat yang seperti ini cukup banyak dalam Al-Qur'an yang menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua. Seakan-akan isyarat bahwa orang yang mengaku-ngaku sudah bertauhid, sudah mengetahui akidah yang sahihah, maka yang harus dia buktikan setelah itu adalah setelah dia bertauhid, dia berbakti kepada orang tuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ayat ini di awal juga berbicara tentang tauhid. Dan inilah yang menyebabkan penulis memasukkan ayat ini dalam bab yang pertama ini, menjelaskan kedudukan daripada tauhid. Bahwa tauhid itu adalah perintah yang pertama sebelum perintah yang lain. Setelah sebelumnya di ayat surat An-Nahl kita baca bahwa dakwah suruh nabi dan suruh rasul adalah tauhid, maka hal yang juga diingatkan di sini oleh penulis bahwa perintah yang paling utama dan yang paling besar sebelum perintah-perintah yang lainnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Dan ini sekali lagi isyarat dua rukun yang saya sebutkan tadi. Isyarat dua rukun yang saya sebutkan tadi. Rukun yang pertama, kita menafikan, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kita menafikan semua sesembahan-sesembahan, semuanya kita nafikan, kita tiadakan, kita tolak. Kemudian illallah, kita tetapkan bahwa sesembahan yang hak, sesembahan yang berhak untuk disembah satu-satunya adalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian baru setelah itu berbicara tentang perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kemudian berikutnya adalah berbakti kepada orang tua. Dan kalau antum baca ayat ini, surat An-Nisa ayat 36 ini sebenarnya sangat panjang. Ada beberapa perintah-perintah lainnya, namun saya cukupkan dua hal ini saja mengingat waktu yang kita punya tidak banyak. Mohon sekali lagi perluas referensi, baca bukunya di rumah, miliki buku-buku seperti ini, insyaallah bermanfaat baik untuk kehidupan dunia kita, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat kita. Ayat yang ke yang berapa sekarang? Sudah berapa ayat yang kita sebutkan? Sudah 4. Ayat yang kelima. Surat Al-An'am Nah, 151 sampai 153. Ayatnya sangat panjang. Dan di sini ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang tiga ayat ini, surat Al-An'am. Mulai dari ayat 151 sampai 153, kata Abdullah bin Mas'ud tentang tiga ayat ini, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamu falyaqra' qawlahu ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Abdullah bin Mas'ud tentang surat Al-An'am 151, 152 sampai 153, dan yang nanti akan kita bahas hanya yang terkait dengan tauhid saja. 151 saja. Jadi mohon nanti bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, tentu setelah itu tidak lepas begitu saja buku. Sampai di rumah lihat tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya yang dimiliki. Lihat penjelasan para ulama kita tentang ayat 151 sampai 153 daripada surat surat apa tadi, Pak? Al-An'am. Yang akan kita bahas hanya satu ayat saja, mengingat waktu yang kita punya tidak banyak. Karena kalau kita dibahas semua, nanti kita tidak akan selesai satu bab ini. Yang akan kita ambil adalah ayat 151-nya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tiga ayat ini adalah wasiat. Seakan-akan ini Abdullah bin Mas'ud karena melihat pentingnya tiga ayat ini. Karena tiga ayat ini kalau kita perhatikan, dia mencakup seluruh agama. Mulai dari tauhid, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian terkait dengan memberikan sedekah kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Kemudian bicara juga tentang pentingnya berbuat adil, tidak merusak timbangan, dan seterusnya. Ini adalah seakan-akan ini semua agama tercakup di ayat 151 sampai 153 ini. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini wasiat terakhir Nabi, yang di situ ada stempelnya, ada tanda tangannya. Padahal sebenarnya tidak ada tanda tangan di ayat ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian dalam rangka agar diperhatikan oleh kita semua bahwa tiga ayat ini begitu pentingnya, seakan-akan ini wasiat Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Barang siapa, kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang ada tanda tangannya dari beliau, maka bacalah surat Al-An'am mulai dari ayat 151, 152 dan 153. Dan sekali lagi yang akan kita bahas hanya ayat 151-nya saja yang terkait dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, atlu ta'alau, kemari, sebagai bentuk mengajak perhatian kita semua. Seakan-akan dengarkan apa yang akan dibacakan setelah ini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, saya akan membacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Allah Rabb kalian. Apa saja yang diharamkan? Yang pertama, alla tushriku bihi syai'a. Yang pertama adalah janganlah kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Tauhid. Kalau tadi sebelumnya perintah yang paling utama yang pertama adalah tauhid, kalau ini larangan yang pertama adalah syirik. Maka kata para ulama, sebesar-besarnya perintah tauhid. sebesar-besarnya larangan syirik. Jadi kalau antum pengen lihat deretan-deretan perintah agama dan deretan larangan-larangan agama, maka di nomor satunya di perintah agama itu tauhid. Adapun di deretan list apa saja yang dilarang oleh Allah, nomor satunya syirik. Dan ini sebenarnya inti perbaikan umat, dan sudah saya jelaskan di pertemuan bulan yang lalu bahwa di antara pentingnya kita mempelajari tauhid sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 55, janji Allah. Ada beberapa yang Allah janjikan dalam surat An-Nur ayat 55, di antaranya kita akan dijadikan berkuasa seperti orang-orang terdahulu berkuasa, menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ternyata tauhid adalah sumber kemenangan. Tauhid kunci keberhasilan. Inilah yang menyebabkan orang-orang atau umat-umat terdahulu berkuasa di muka bumi karena tauhid dan menjauhi kesyirikan. Maka sebab terperosoknya kaum muslimin kapan saja, sekarang, dahulu, yang akan datang, sebabnya diantaranya yang paling besar dari semua sebab-sebab yang ada, sebab yang terbesar adalah mereka lalai dari tauhid dan banyak melakukan kesyirikan. Banyak diantara mereka yang tidak paham akidah tentang tauhid ini, dan banyak diantara mereka yang melakukan ibadah tapi sebenarnya itu kesyirikan, tapi dianggapnya ibadah. Dan nanti ketika kita selesai baca kitab ini, akan semakin terbuka sebuah cakrawala baru di hadapan kita tentang tauhid. Kita akan lebih tahu tentang tauhid, dan kita akan lebih tahu tentang apa hakikat kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kalau ayat sebelumnya tadi surat Al-Isra, urutan perintah yang paling satu, nomor satu adalah perintah bertauhid. Dalam surat Al-An'am ini, larangan dari semua larangan-larangan Allah, nomor satunya adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah, ya Muhammad, mari. Kemari ke sini. Yani sebuah ajakan untuk semuanya memusatkan konsentrasi. Ayo, dengarkan. Seakan-akan begitu. Saya akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Baru kemudian yang kedua, larangan durhaka dan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Lagi-lagi digandeng antara hak Allah dengan hak orang tua. Ayat yang keberapa ini yang menggandengkan doa ini? Sudah berapa ayat yang kita sebutkan yang menggandengkan tauhid dengan berbakti kepada orang tua? 3 ayat yang sudah kita baca tadi. Sebelumnya surat Al-Isra, sebelumnya lagi surat An-Nisa, dan sekarang surat Al-An'am. Dan saya katakan tidak hanya 3 ayat ini, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua. Maka camkan baik-baik. Wabil walidaini ihsana. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlak. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Kita fokuskan ke 151 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang kesyirikan, kemudian berbakti kepada orang tua, larangan yang ketiga adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Min imlak, karena kemiskinan yang sekarang ini sedang melanda. Yani dulu pada zaman jahiliyah dan sekarang terulang lagi pada zaman kita, adanya orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu maha luas rezekinya. Mereka takut keberadaan anak itu menambah kesusahan. Dan kalau kita perhatikan ayat tentang larangan membunuh anak ini disebutkan dalam dua ayat, dua tempat. Yang pertama dalam surat Al-An'am ini 151, dan disebutkan dengan redaksi yang hampir sama di surat Al-Isra ayat 31. Silakan yang bawa Al-Quran lihat surat Al-Isra. Surat keberapa Al-Isra? 17. Ayat berapa tadi Bu? 31. Kita akan bandingkan dua ayat ini, surat Al-An'am 151 dengan surat Al-Isra ayat berapa tadi? 31. Hampir sama redaksinya dan sama pembicaraannya, larangan untuk membunuh anak. Dalam surat Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Yani dia sudah miskin, ada dua orang suami istri, sudah miskin, sudah susah. Lalu ketika hadirnya anak-anak, mereka khawatir akan semakin apa? Semakin susah. Sekarang lihat surat Al-Isra ayat berapa tadi? 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak." Bedanya kalau dalam surat Al-An'am min imlak. Dalam surat Al-Isra khasyata imlak, karena takut kemiskinan. Dalam surat Al-Isra, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Artinya saat itu suami istri ini belum miskin, masih kaya. Mereka khawatir kedatangan anak akan membuat mereka jadi miskin. Beda, paham perbedaannya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama apa tadi kondisinya? Dia sudah miskin, khawatir nanti kehadiran anak membuat semakin miskin. Kalau surat Al-Isra, sekarang masih kaya, khawatir nanti keberadaan anak membuat mereka miskin. Maka lihat lanjutan ayatnya juga berbeda. Lihat dalam surat Al-An'am 151, nahnu, Allah jamin rezeki kita semua. Nahnu narzukukum, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan mereka anak-anak kalian. Di surat Al-An'am ayat 151, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian, kepada suami istri ini dan kepada anak-anak kalian. Tapi kalau di surat Al-Isra, lihat nahnu narzukuhum, siapa yang pertama kali diberikan rezeki di ayat Al-Isra ini? Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian dan kalian. Silakan nanti di rumah lebih jeli lagi melihat perbedaan dua surat ini. Kita fokusnya bicara tentang masalah tauhid. Kemudian yang berikutnya yang juga dilarang dalam surat Al-An'am, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosa besar yang lainnya, di antaranya janganlah kalian mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Di sini maksudnya adalah zina, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, maupun zina yang terang-terangan naudzubillah, maupun zina yang sembunyi-sembunyi. Dan di sini lihat uniknya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wala taqrabu, jangan dekati. Bukan jangan lakukan perbuatan keji ini, tapi jangan dekati. Artinya perbuatan keji itu dilarang, dan semua hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan keji ini juga dilarang. Zinanya dilarang, dan seluruh wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina juga dilarang. Maka dalam Islam tidak boleh kita melihat wanita yang bukan mahram dengan syahwat. Tidak boleh kita berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Yang ketiga, ada syariat tidak boleh seorang perempuan safar dengan sendirian tanpa mahram. Dan banyak pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina yang ditutup jauh-jauh hari dalam Islam. Ditutup jauh-jauh dalam Islam. Karena Islam itu agama mencegah, agama preventif. Karena sebagaimana kata pepatah, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Mana yang lebih mudah, mencegah perbuatan zina atau mengobati perbuatan zina? Mencegah. Setelah kejadian tidak mungkin bisa dihilangkan. Maka Islam itu agama preventif, bukan hanya zina. Bahkan dosa syirik pun, dosa yang paling besar, urutan pertama dari semua dosa-dosa yang ada, pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan juga ditutup jauh-jauh hari. Dan nanti akan kita baca satu persatu pintu-pintunya apa saja di bab-bab berikutnya. Maka penting mempelajari kitab ini secara utuh. Kalau kita hanya mengambil satu dua bab saja, maka gambaran tentang tauhid ini tidak utuh. Maka bagaimana kita akan mengamalkan tauhid, bagaimana kita akan meninggalkan syirik, kalau kita tidak punya gambaran yang utuh tentang tauhid dan gambaran yang utuh tentang syirik. Dan nanti sekali lagi setelah kita selesai membaca buku ini, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, membuka cakrawala baru tentang hakikat daripada tauhid dan hakikat daripada kesyirikan. Karena sekarang ini kita hidup pada zaman di mana banyak kesyirikan dianggap ibadah. Dan ini yang paling berat untuk dirubah. Kalau seseorang diajak bertobat dari perbuatan zina, itu masih lebih mudah, Pak, daripada mengobati orang keluar dari kesyirikan yang dia sangka ibadah. Ada orang sakit tapi tidak merasa dia sakit, akan sulit untuk diajak berobat karena dia tidak merasa sakit. Yang lebih mudah itu mengajak orang untuk berobat yang merasa sakit. Yang tidak merasa sakit, yang merasa baik-baik saja, antum ajak untuk berobat tidak akan mau. Maka bertobat dari perbuatan zina itu terkadang lebih mudah daripada bertobat daripada perbuatan kesyirikan. Karena sebagian kesyirikan di zaman kita ini dianggap ibadah. Dan nanti akan terbuka satu persatu insyaAllah di bab-bab berikutnya. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang bisa kita baca di kesempatan siang yang berbahagia ini, ada sebuah hadis, satu hadis yang saya jadikan penutup di bab ini, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Beliau bercerita, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bercerita kepada kita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Peristiwa yang selalu diingat oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah naik di atas unta dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Nabi bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-hambanya, dan apa saja hak-hak hamba-hamba yang wajib Allah tunaikan? Saya ulang, Mu'adz bin Jabal di atas keledai sampai dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak meninggalkan nasihat. Sampai-sampai dalam kondisi seperti ini tetap nasihat disampaikan. Dan nasihat yang seperti ini biasanya akan lebih diingat. Karena bukan di masjid, Pak, nasihatnya. Di mana nasihatnya ini? Di atas keledai. Bukan unta, bukan kuda, tapi keledai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan nasihatnya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Dan ini biasanya seperti ini, tanya jawab lebih melekat, Pak, daripada ceramah satu jam. Kalau ceramah satu jam, satu arah saja yang capek saya, Pak. Dan kalau pembicaraannya sudah semakin melemah, semakin bagaimana pendengarnya? Semakin melemah juga. Ini diantara kelemahan proses pengajaran satu arah begini, Pak. Ini membosankan terkadang dan melelahkan bagi orang yang berbicara. Saya sudah bicara sejak dari jam 10 tadi, sudah satu jam lebih, dan kita belum selesai satu bab. Tapi kalau dengan tanya jawab akan lebih melekat, akan lebih melekat. Mudah-mudahan masih ada waktu setelah ini untuk tanya jawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-hambanya, dan kebalikannya, apa hak hamba-hamba yang wajib Allah tunaikan, Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini artinya dia tidak tahu. Mu'adz bin Jabal tidak tahu. Maka dia mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Atau sebagian orang mengatakan Allahu alam saja. Diperbolehkan demikian. Qal, maka Nabi bersabda menjelaskan jawabannya, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallah an alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-hambanya adalah kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ternyata itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Hak Allah yang wajib kita tunaikan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Maka dari sini Pak, perbuatan syirik itu pelanggaran terhadap hak Allah. Yang dilanggar, kalau seseorang melakukan kesyirikan, yang dilanggar itu bukan hak manusia, hak Allah, hak yang terbesar. Maka hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah kita wajib beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Adapun hak hamba yang nanti wajib Allah tunaikan, ketika dikatakan Allah wajib menunaikan, bukan Allah dipaksa, tapi ini sebuah karunia dari Allah. Seakan-akan Allah menempatkannya seperti janji yang Allah harus tepati. Apa itu hak hamba yang harus Allah tepati, yang harus Allah tunaikan? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Yang bertauhid tidak akan disiksa oleh Allah, seakan-akan isyarat bahwa dosa-dosa yang lainnya akan diampuni kalau kita bertauhid kepada Allah. Tauhid dapat menghapus dosa-dosa kecil. Tauhid menghapus dosa-dosa. Ini diantara faedah yang kita temukan dari hadis ini. Bahwa tauhid di antara keutamaannya, di antara kedudukannya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa yang lainnya yang di bawah itu. Semakin besar tauhidnya kepada Allah, semakin besar pengaruhnya dalam menghapus dosa-dosa. Dan kebalikannya, semakin kecil tauhid kita, semakin berkurang, semakin tidak sempurna, maka semakin juga kecil pengaruhnya terhadap pengampunan dosa-dosa. Maka setelah mengetahui hal ini, Mu'adz bin Jabal sangat bergembira. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Ya Rasulullah, boleh tidak saya berikan kabar gembira ini kepada manusia yang lain? Ini kabar gembira apa? Tauhid menghapus dosa. Ini kabar gembira. Boleh tidak saya sampaikan ini kepada orang lain? Seakan-akan begitu kata Mu'adz. Maka Nabi SAW bersabda, ketika itu beliau masih hidup, la tubashiruhum, jangan sekarang. Jangan disampaikan sekarang kabar gembira ini. Fayattaqilu, karena nanti mereka akan mengandalkan itu saja. Karena mereka nanti akan mengandalkan itu saja, mengandalkan tauhid saja, sehingga terkadang meremehkan dosa-dosa. Karena tenang, ada tauhid, nanti dosa-dosa hilang. Khawatir begitu nanti. Khawatir begitu. Karena setiap ibadah kita harus ada dua hal dalam hati kita ketika kita beribadah. Pertama, berharap kepada Allah, Allah terima. Yang kedua, di sisi lain ada rasa khawatir Allah tidak menerimanya. Tauhid yang kita lakukan, apakah sudah pasti diterima? Sehingga bisa kita andalkan nanti untuk menghapus dosa-dosa? Tidak. Tidak satupun di antara kita yang tahu ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Yang bisa kita lakukan, kita berharap. Ya, kita berharap. Kita berharap Allah terima amal ibadah kita ini. Dan yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan amalan kita diterima. Apa saja faktor-faktornya, maka kita usahakan. Itu yang paling bisa kita lakukan. Tapi hasil akhirnya, pengajian kita ini nanti diterima oleh Allah, pahalanya tahu tidak? Datang tidak wahyu kepada kita, ngasih tahu, selamat, pengajian Anda barusan tadi diterima oleh Allah, pahalanya besar. Ada yang datang kepadanya malaikat mengatakan demikian? Tidak ada. Maka harus ada harapan, di sisi lain ada kecemasan. Sama seperti seseorang, sebagai contoh yang mudah, bahwa rasa harap dan rasa cemas itu bisa berkumpul dalam satu hati. Bisa. Nah, contoh, ada orang seorang pemuda baru saja misalnya melamar gadis impiannya. Kata orang tua gadis itu, tunggu 3 hari lagi. Bagaimana perasaan pemuda ini, Pak, 3 hari ini? Apa yang dia rasakan 3 hari ini? Harap dan cemas. Dia berharap lamarannya diterima. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran apa? Tidak diterima. Maka bisa, dalam ibadah kita juga bisa begitu, Pak. Ada harap, ada cemas. Dan dengan dua hal inilah para nabi dan para rasul dipuji oleh Allah. Ibadah para nabi dan para rasul, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap, dan di sisi lain ada kekhawatiran, ada cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagai penutup, saya sebutkan beberapa faedah-faedah dari bab ini. Yang pertama, bab ini bercerita tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Dan tadi sudah kita jelaskan ayatnya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ibadah adalah tauhid. Jadi seakan-akan isyarat dari penulis bahwa ibadah yang nanti akan diterima ibadah yang ikhlas, yang murni, yang kita tauhidkan Allah di situ. Tidak dikatakan ibadah kalau di dalamnya ada kesyirikan. Tidak akan diterima ibadah yang tercampur dengan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, fa fihi ma'na qawlihi wala antum 'abiduna ma 'abid. Bahwasanya yang tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah, tidak mengikhlaskan ibadahnya, maka tidak dikatakan dia beribadah kepada Allah. Bagaimana akan dikatakan ibadah kalau di situ tercampur kesyirikan? Maka tidak bisa dikatakan ibadah kalau tercampur dengan kesyirikan. Yang keempat, al-hikmah fi irsalir rusul, hikmah diutusnya para rasul. Di antaranya menyampaikan kepada kita tentang tauhid ini. Mengajarkan kita bagaimana cara bertauhid dan cara beribadah secara umum. Yang kelima, anna risalata ammat kullu ummah, bahwa setiap umat pasti diutus kepadanya seorang rasul. Kemudian yang keenam, anna dinal anbiya wahid, bahwa agama para nabi dan para rasul sama, mengajarkan kepada tauhid. Yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah, anna ibadatallahi la tahsul illa bil kufri bittagut, fa fihi ma'na qawlihi ta'ala fama yakfur bittagut wa yu'min billah. Surat Al-Baqarah 296. Di poin ketujuh ini, izinkan saya sedikit menjelaskan apa yang dimaksud penulis. Kata penulis, di bab ini ada sebuah isyarat tentang permasalahan yang sangat besar. Apa permasalahan besar itu? Bahwa ibadah itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita tidak mengingkari at-taghut. Tidak bisa dikatakan orang itu beribadah kepada Allah kalau tidak mengingkari taghut. At-taghut apa tadi? Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Maka tadi sudah saya sebutkan dua rukun penting daripada kalimat la ilaha illallah. Kita beribadah kepada Allah lalu disertai peniadaan, penafian, penolakan terhadap sesembahan-sesembahan lain. Maka setelah kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, maka yang juga harus ada di sini, kita meyakini bahwa apa yang disembah selain daripada Allah batil. Yang hak hanya satu, Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu wajib. Keyakinan seperti itu harus ada di sini. Keyakinan seperti itu harus ada di sini. Bahwa kita meyakini Allah lah yang satu-satunya berhak disembah, yang lain tidak berhak disembah. Itu inti yang dimaksud tulis dalam poin ketujuh ini. Lalu beliau menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, disebutkan dua hal, iman kepada Allah dan mengingkari taghut, segala sesuatu disembah selain daripada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Berarti ada dua hal, iman billah wal kufru bit taghut, beriman kepada Allah dan mengingkari At-taghut, segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, mohon maaf, yang keberapa tadi yang saya sebutkan? Ke-8, bahwa makna daripada taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Kemudian yang ke-8, pentingnya 3 ayat dalam surat apa tadi ikhwan? Yang pertama surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Sampai-sampai apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang 3 ayat ini? Seakan-akan 3 ayat ini adalah wasiat Rasulullah yang ada stempelnya, yang ada apa? Tanda tangan dari Rasulullah. Padahal tidak ada. Ini hanya kiasan saja. Karena Abdullah bin Mas'ud melihat 3 ayat ini mencakup seluruh agama. Maka beliau mengatakan ini wasiat yang sangat besar. Kemudian yang ke-10, ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Al-Isra tadi. Mulai dari berapa tadi, Pak? 31. Dan diiringi dengan ayat 29, 30, 31 sampai 39. Bapak-bapak nanti cek. Di situ ada permasalahan-permasalahan penting. Ada 10 permasalahan penting yang disebutkan dalam surat Al-Isra tadi. Kemudian yang ke-11, bahwa surat An-Nisa yang tadi kita sebutkan potongan ayatnya di ayat 36, An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di situ terdapat larangan-larangan. Bahkan di situ disebutkan ada 10 hak-hak yang penting diperhatikan. Dan yang pertama dan yang paling utama adalah larangan dari pada perbuatan syirik. Kemudian juga di antara faedah yang kita temukan dalam bab ini, kita wajib menunaikan hak Allah. Dan apa tadi hak Allah, Pak? Ternyata apa itu hak Allah? Tauhid. Dan kalau kita melakukan kesyirikan, berarti pelanggaran terhadap hak Allah. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini, bahwa barang siapa yang bertauhid, di antara faedah tauhid adalah bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian juga di sini terdapat faedah bolehnya terkadang boleh kita menunda tidak menyampaikan sekarang sebuah permasalahan, nanti disampaikannya belakangan. Ya, terkadang ada beberapa hal yang kalau disampaikan sekarang tidak akan bermaslahat, nanti saja. Sama seperti pelajaran misalnya, Pak. Pelajaran anak SMP tentu saja jangan disampaikan kepada anak SD. Nanti saja ketika sudah SMP kita sampaikan baru. Karena kalau disampaikan sekarang akan menimbulkan mudarat, bukan maslahat. Sebagaimana tadi ditundanya kabar gembira tentang bahwa tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Diakhirkan. Pada zaman Nabi ketika masih hidup, Mu'ad bin Jabal belum menyampaikannya kepada para sahabat. Setelah Nabi meninggal, barulah hadis ini sampai kepada para sahabat. Dan sampai ke Masjid Al-Ihsan ini. Kemudian yang juga bisa kita ambil dari pembahasan ini, pentingnya untuk mengatakan kalau kita tidak tahu, katakan Allahu wa Rasuluhu alam. Khususnya dalam masalah agama, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, penting diingatkan di sini bahwa tidak boleh kita sembarangan dalam berbicara masalah agama. Kalau kita ditanya tentang hal yang tidak kita ketahui, akan lebih mudah kita mengatakan kita tidak tahu. Katakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena permasalahan agama ini, kesalahan dalam menyampaikan permasalahan agama beda dengan kesalahan dalam menjawab soal matematika. Kalau antum salah jawab soal matematika, urusannya dunia saja. Tapi kalau salah jawaban dalam urusan akhirat, urusan agama ini, dunia dan akhirat. Apalagi kalau sudah bicara masalah halal dan haram. Kalau salah dalam menentukan ini halal, ini haram, ini efeknya dunia dan akhirat. Kalau salah, lalu orang-orang mengikuti kesalahan kita, maka sebanyak orang yang mengikuti kesalahan, sebanyak itu juga dosa yang akan ditimpakan kepada kita. Sampai hari kiamat. Maka fatwa yang salah, kemudian diikuti, kemudian tidak dikoreksi, kemudian diikuti dari zaman ke zaman, maka sebanyak itu orang yang mengikutinya, sebanyak itu juga dosanya. Maka berhati-hati kita dalam masalah agama ini, Pak. Apalagi di negeri kita ini begitu mudah hanya orang bicara agama, Pak. Tidak punya latar belakang syar'i, tidak pernah belajar agama sebelumnya secara serius, tiba-tiba jadi khatib Jumat. Dan sering terjadi begitu. Akhirnya, dan sering saya temukan, kalau saya sering di Jumatan di luar sana, Pak, mudah-mudahan bukan di sini, khatibnya Masya Allah, doktor, fulan, doktor. Tapi ketika menyebutkan ayat, salah membacanya. Menyebutkan hadis, salah baca hadisnya. Bahkan lebih dari itu, menyebutkan hadis-hadis palsu. Lalu menyampaikannya ke jamaah yang bisa jadi 100 orang, 200 orang. Lalu hadis itu, hadis palsu itu tersebar melalui lisannya. Hadis palsu itu tersebar melalui lisan. Dan betapa banyaknya hadis palsu tersebar. Dengan mudahnya orang menemukan hadis, lalu tiba-tiba langsung disebar melalui WA. Apalagi pada zaman kita, Pak, satu grup WA berapa? Satu grup berapa orang bisa tergabung? 256. Satu kali antum ketik enter, maka satu waktu hadis palsu tersebar dengan mudah. Sebanyak itu orang-orang. Dan kalau sudah begitu, bisa ditarik. Di khutbah Jumat keduanya, dia bisa nanti bisa menarik perkataannya. Dan ini musibah pada zaman kita. Setiap orang bisa bicara masalah agama sekarang ini. Bahkan sebagiannya tidak fasih dalam membaca Al-Fatihah. Ketika jadi imam, selesai khutbah Jumat, Al-Fatihah tidak fasih. Membaca ayat tidak fasih. Salah membaca ayat, salah membaca hadis. Betapa mudahnya orang begitu naik khatib Jumat. Maka kalau ada pengurus yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, pilihlah, bertakwalah kepada Allah. Pilihlah orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Bukan sembarang orang dicaplok. Bukan sembarang orang yang mau. Bukan, ini bicara kompetensi. Kalau ada dokter membuka praktek, ada dokter baru saja lulus. Ini dokter, kita bicara seorang mahasiswa lulusan fakultas kedokteran. Membuka praktek langsung. Boleh tidak, Pak? Saya tanya, boleh tidak? Tidak, harus apa? Ada pendidikan lagi? Iya tidak? Berapa tahun? Setahun, dua tahun. Baru dapat izin membuka praktek. Nah, sekarang ini, dan dia boleh setelah itu, boleh silakan memberikan resep. Karena dia punya, dia diakui kompetensinya. Begitu pula dalam agama seharusnya, Pak. Begitu dalam agama seharusnya. Tidak setiap orang seenaknya bicara agama. Sedikit dia paham doa-doa tertentu jadi kiai setelah itu. Hafal sedikit doa-doa jadi kiai. Dan betapa mudahnya orang jadi pemuka agama di negeri kita ini. Padahal tidak punya kompetensi. Al-Fatihah tidak fasih. Baca Al-Quran secara umum rusak tajwidnya. Tapi karena orang-orang yang mendengarnya kompetensinya di bawah dia, maka seakan-akan dia jadi besar. Dan ini musibah pada zaman kita. Bapak-bapak, kalau mau bertanya tentang masalah matematika, pergi kemana? Pergi ke tukang gigi? Bapak-bapak mau tanya tentang masalah kedokteran, pergi kemana? Ke arsitek bangunan? Tidak, masing-masing punya kompetensi masing-masing. Maka akan lebih mudah kalau kita tidak tahu tentang urusan agama, Pak. Ditanya tentang sesuatu, akan lebih mudah tentang agama, akan lebih mudah, lebih maslahat kalau kita terus terang saja. Saya tidak tahu, selesai, ringan. Jangan dipaksa-paksa, menurut saya, mohon maaf, agama ini bukan menurut saya. Agama ini menurut apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Agama ini tidak keluar daripada qala Allah wa qala Rasul. Bukan saya, menurut saya. Bu, agama ini bukan menurut saya, bukan. Bukan kira-kira Anda, bukan. Ini bukan ilmu kira-kira. Ini ilmu pasti, ini halal, ini haram. Apa dalilnya? Qala Allah, qala Rasul. Bukan qala fulan atau saya menduga, saya mengira, menurut hemat saya, menurut saya. Bukan, agama ini bukan menurut saya. Agama ini menurut Allah dalam Al-Quran dan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan mohon maaf, waktu sudah mendekati salat duhur, persiapan kita salat duhur. tidak dibuka forum tanya jawab, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita buka insyaallah. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan yang terakhir, saya tadi sudah katakan tidak itu aja. Persiapan jam berapa? Jam berapa zuhur, Pak? Masih 53. 53. Masih 20 menit. Itu jamnya berarti kelebihan, Pak ya. Sengaja itu jamnya khatib Jumat, Pak ya, biar enggak lama-lama. Saya baca yang saya tahu jawabannya. Yang tidak tahu jawabannya kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menuntun kalimat tauhid pada orang yang mau meninggal? Ya, betul. Memang di antara sunnah yang diajarkan Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Dan sepanjang hadis-hadis yang berbicara tentang talkin, bapak-bapak ibu akan temukan kalimatnya lengkap, la ilaha illallah. Karena tadi sudah saya katakan, kalimat la ilaha illallah punya berapa rukun, Pak? Dua rukun. Kalau hanya berhenti di satu rukun saja berbahaya. Ada orang, dan ini nyata di masyarakat, Pak. Saya dari Cirebon, Pak. Saya tahu hal seperti ini. Saya pernah mentalkin kakek saya yang meninggal, paman saya melarang saya mengucapkan la ilaha illallah. Cukup Allah saja katanya. Allah, Allah, Allah, Allah. Padahal Allah itu hanya mewakili satu rukun dari kalimat la ilaha illallah. Susah. Tidak, insyaAllah tidak. Siapa saja yang Allah mudahkan, pasti Allah mudahkan. Kalimat ini tidak akan lengkap kalau kita tidak baca dua-duanya. Saya tanya, Pak, kalau ada orang masuk Islam hanya mengucapkan Allah saja, sah? Tolong jawab, Pak. Ada orang syahadat, kata ustadznya biar gampang, Allah saja, selesai. Allah, Allah, selesai? Masuk Islam? Tidak. Harus ada kalimat apa? La ilaha illallah. Bahkan ditambah Muhammadur Rasulullah. Maka sunnahnya, silakan cek hadis-hadis Nabi tentang talqin, semuanya lengkap. La ilaha illallah. Contohnya, Nabi SAW ketika mengunjungi pamannya Abu Talib yang sedang sekarat, sakaratul maut, dia mengatakan, ya am, kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Lihat, Nabi SAW mengajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan lengkap. Ajarkan dengan bahasa-bahasa yang santun, Pak. Dia dalam kondisi paling krusial dalam kehidupannya. Mohon talkirnya pelan-pelan. Tidak usah berteriak-teriak. Dia dalam kondisi butuh kelembutan. Maka pelan-pelan, Pak. La ilaha illallah. Diam sebentar. Jangan terus la ilaha illallah. Dalam kondisi sakit, Pak. Sakaratul maut itu kondisi paling sakit yang nanti dialami setiap orang. Maka pelan-pelan sampai dia bisa. Setelah bisa, kemudian sudah, jangan diajak ngobrol lagi, Pak. Sudah, agar nanti dia mati dalam kondisi kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Kalau dia ngobrol yang lain, tuntun lagi. Kalau dia ngobrol lagi, tuntun lagi. Agar nanti dia masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya, lihat, perkataan terakhirnya sebelum dia meninggal la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Maka kalau dia ngobrol lagi, talqin lagi. Dia ngobrol yang lain lagi, talqin lagi. Sampai benar-benar kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar bisa mengucapkan kalimat ini ketika kita meninggal. Pertanyaannya panjang-panjang, Bu. Tidak semua bisa dibaca. Apakah termasuk anak yang durhaka jika sering membicarakan ibu-ibu kami dengan suami? Membicarakan kesalahan ibu kami untuk mencari solusi dan saling mengingatkan dan menguatkan untuk bersabar dengan kedua ibu kami. Mohon nasihatnya. Betul. Pada hukum asalnya berbicara tentang aib seseorang itu gibah, hukum asalnya. Membicarakan tentang akhlak buruk seseorang di belakang dia disebut gibah. Tapi jika memang tujuannya mencari solusi, seperti yang terjadi pada Hindun misalnya, Hindun istri daripada Abu Sufyan pernah mengeluhkan kepada Rasulullah tentang sifat buruk suaminya. Apa sifat buruk suaminya? Pelit, bakhil, tidak ngasih nafkah yang cukup. Maka Hindun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan suaminya maksudnya, orang yang pelit. Saya tanya Pak, ini gibah bukan? Gibah. Tapi apa tujuan Hindun bertanya kepada Rasulullah? Cari solusi. Kenapa dia dikatakan pelit? Karena Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup. Saya tahu di mana Abu Sufyan meletakkan uangnya. Boleh tidak saya ambil? Ternyata nyari apa, Pak? Nyari jawaban, nyari fatwa. Boleh. Walaupun sebenarnya lebih baik tidak usah sebut nama. Kalau bapak-bapak nanya, akan lebih baik tidak usah sebut nama. Karena bisa jadi dia sudah bertaubat, kita tidak tahu. Maka hati-hati dengan menyebut nama di forum majelis kita ini. Bagaimana Ustaz? Menurut Ustaz tentang fulan, Ustaz fulan. Tidak usah. Tidak usah. Kita berharap yang salah bertaubat. Itu saja sudah. Jangan sebut aib-aib saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Tapi kalau memang tidak mungkin tidak kecuali disebutkan, maka mau tidak mau sebagaimana perbuatan Hindun. Maka begitu pula ibu, kalau memang dibutuhkan menyebut nama ibu silakan, dalam rangka sekali lagi mencari solusi atau mencari fatwa agar dengannya kita bisa bersikap dengan benar. Kiranya cukup sampai sini dulu, kita siap-siap untuk salat zuhur. Jamaah sudah sebagian sudah semua berdatangan ke masjid, kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.